Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillalah, wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullahal ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Amma ba'da, fa inna ashtaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kajian online hari ini meneruskan kajian Kitabul Fiqhi Al-Muyassar fi Dau'il Kitabi wa Sunnah, yakni pembahasan fikih ya, yang dipelajari dengan mudah berdasarkan timbangan Al-Kitab, Al-Quran dan As-Sunnah, al-hadith yang sahih. Dalam kitab ini, barakallahu fikum, pertemuan yang lalu kita telah sampai pada al-babu sadis, bab yang ke-6, fit ta'zir, terkait ta'zir, ya, hukuman yang mendidik. Pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang ta'rifut ta'zir, definisi ta'zir, kemudian hukum ta'zir, hukum ta'zir, wal hikmah min masyru'iyatiha, dan hikmah dari disyariatkannya ta'zir. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatus tsaniyah, pembahasan yang kedua. Berkata penulis hafizahumullah ta'ala: anwa'ul ma'asi allati tujibu ta'zir, macam-macam maksiat yang mengharuskan adanya ta'zir, hukuman yang mendidik. Al-ma'asi allati tujibu ta'ziroh naw'an, kemaksiatan-kemaksiatan yang mengharuskan adanya ta'zir ada dua macam. Al-awwal, yang pertama, tarkul wajibati ma'al qudrah ala ada'iha. Yang pertama adalah maksiat berupa meninggalkan kewajiban dalam keadaan dia mampu untuk melaksanakannya. Maka barang siapa yang seperti itu berlaku ta'zir padanya. Kaqadha'id duyun, seperti dia mampu membayar hutang. wa ada'il amanat, mampu menunaikan amanat, wa amwalil yatama, dan mampu menjaga harta anak yatim. Fa inna hadhil umura wa mithlaha yu'aqabu 'alaiha man taraka ada'aha hatta yu'addiyaha. Maka sesungguhnya perkara-perkara ini, ya, orang yang meninggalkan kewajiban dalam keadaan dia mampu untuk melaksanakannya, ya, orang yang meninggalkan kewajiban dalam keadaan dia mampu, maka barakallahu fikum, orang yang meninggalkan untuk menunaikannya, dia diikop, diberi takzir, diberi hukuman, sampai dia bisa menunaikannya. Di hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, annan nabiyya alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, matlul ghani zulmun, orang yang menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan dia mampu adalah bentuk kezaliman. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Jadi jenis yang pertama yang berhak mendapatkan takzir, hukuman yang mendidik, adalah apabila seseorang meninggalkan kewajiban dalam keadaan dia mampu. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain Nabi bersabda, layyul wajidi yuhillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang menunda-nunda membayar hutang dalam keadaan dia mampu, maka layak kehormatan, ya, untuk, ya, kehormatannya itu layak untuk di, maksudnya dibeberkan, ya, dan boleh untuk menghukumnya. Seperti misalkan kehormatannya yang seharusnya tidak boleh dicela, akhirnya dicela, ya, dihajar, diboikot, misalkan sesuai dengan parah tidaknya barakah fikum kezaliman dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i, dan Al-Imam Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Barakah fikum. Atsani, jenis yang kedua dari maksiat yang mengharuskan takzir padanya, adalah fi'lul muharramat, yakni orang yang berbuat atau melaksanakan keharaman. Ka'ayyata khalliya rajulun bimra'atin ajnabiyah, seperti seseorang berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya. Aw yubashiraha fi ghairil farji, atau bersenang-senang dengannya dengan tanpa menyetubuhinya di farjinya. Aw yuqabbilaha, atau menciumnya. Aw yumazihaha, atau bersenang-senang dengannya dalam keadaan tidak halal untuknya. Maka seperti ini berlaku takzir. Wa ka'itiyanil mar'atil mar'ata, seperti juga seorang wanita yang mendatangi wanita yang lain, lesbi. Fa fi hadza wa amsalihi at-ta'ziru, maka pada perkara ini yang melakukan keharaman, ya, padanya diberlakukan takzir itlam yarid fihi uqubatan muhaddadah, selama dia, ya, jika dia tidak melakukannya yang menyebabkan adanya hukuman had, ya. Kalau sampai pada dosa yang menjurus kepada wajibnya ditegakkan hukuman had, maka tidak pakai takzir, langsung barakallahu fikum ditegakkan hukuman had padanya. Tapi kalau dosanya di bawah itu, di bawah dosa-dosa yang mengandung hukuman had konsekuensinya, maka adanya takzir barakallahu fikum adalah bentuk didikan untuk mereka barakallahu fikum. Kemudian al-mas'alatu tsalitsah, pembahasan yang ketiga, miqdar takzir, ukuran takzir, ukuran hukuman yang mendidik, sebutkan oleh penulis hafizahumullah ta'ala, lam yuqaddir syari'u haddan muayyanan fi uqubati ta'zir. Asy-syari', yakni pembuat syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak memberikan ukuran batasan tertentu dalam memberikan hukuman ta'zir. Jadi tidak memberikan ukuran atau batasan. Wa innamal marji'u fi dzalika lijtihadil hakim wa taqdirihi lima yarahu munasaban lil fi'li. Dan hanya saja ukuran ta'zir dikembalikan kepada ijtihad seorang hakim, penguasa atau wakilnya. Dan ukurannya juga barakallahu fikum dikembalikan kepada penguasa, ya. Jadi tempat kembalinya, ya, urusan takzir dan ukurannya itu kepada penguasa. Lima yarohu munasaban lil fi'li, sesuai dengan apa yang dia pandang, yang beliau pandang sesuai dengan perbuatan tersebut. Hatta inna ba'dal ulama yaro anna ta'zira qad yasilu ilal qatli idza qatadatil maslahatu. Sampai-sampai sebagian para ulama berpendapat bahwasanya ta'zir terkadang dilakukan sampai pada batasan membunuhnya apabila memang maslahat, ya, barakallahu fikum, mengharuskan demikian. Kaqatlil jasusil muslim, seperti, ya, sebagian ulama berpendapat bolehnya membunuh mata-mata, ya, bolehnya membunuh mata-mata. Baik itu muslim atau bukan, yang jelas kalau memang sangat membahayakan dan memang kejahatannya itu sudah parah, maka boleh menurut sebagian para ulama. Wal mufarriqi li jama'atil muslimin, dan bolehnya membunuh orang yang berlepas diri dari jamaah, persatuan kaum muslimin, yakni memberontak, maka boleh dibunuh. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, bahwasannya bughat, pemberontak, kalau tidak mau rujuk, tidak mau tobat, maka boleh dibunuh. Wa ghairihima mimman la yandafi'u syarruhum illa bilqatli, dan selain keduanya, bagi siapa saja yang tidak terangkat, tidak bisa dihilangkan kejelekannya kecuali dengan membunuh, maka sebagian para ulama berpendapat boleh membunuhnya. Namun ingat, yang melakukannya adalah penguasa, ya, penguasa muslim yang sah, bukan individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu barakallahu fikum. Kemudian al-mas'alatu rabi'ah, pembahasan yang keempat, anwa'ul uqubat at-ta'ziriyah, macam-macam hukuman ta'zir, macam-macam hukuman ta'zir. Yumkinu ayyutasannafal uqubatu at-ta'ziriyah hasba muta'alliqatiha 'ala nahwit tali. Hukuman takzir bisa diklasifikasikan, dikelompokkan sesuai dengan apa yang atau sesuai dengan keterkaitan permasalahannya sebagai berikut. Al-awwal yang pertama, ma yata'allaqu bil abdan kal jaldi wal qatli. Seperti barakallahu fikum, perkara yang berkaitan dengan badan. Ya, maka dicambuk atau bahkan dibunuh. Cambuk bahkan bisa dibunuh menurut sebagian para ulama. Asani yang kedua, ma yata'allaqu bil amwal, sesuatu yang berkaitan dengan harta. Kal itlaf wal ghurmi, seperti menghancurkannya dan denda. Kaitala fil asnam wa taksiriha, seperti menghancurkan patung-patung, berhala-berhala dan merusaknya. Maka ini bentuk takzir. Wa itlafi alatil lahwi wa tarbi wa awiyatil khamri, dan juga seperti merusak alat-alat yang menyibukkan, yang melalaikan, seperti alat-alat musik, ya, atau barakofik awiyatil khamri, merusak panci-panci, periuk-periuk khamr, botol-botol khamr. Maka ini bila berkaitan dengan harta. Asalis yang ketiga, ma huwa murakkabun minhuma, sesuatu yang tergabung dari keduanya. Kajaldis sariq min ghairi hirzin ma'a it'afil ghormi alaihi, seperti memukul, mencambuk pencuri yang mencuri dari tempat yang bukan penyimpanan barang pemiliknya, disertai dengan hukuman denda yang berkali lipat, mungkin dua kali lipatnya. Faqad qada sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala man sariqa minas samari al mu'allaq qabla ayu awiyahu al jarin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memutuskan, beliau pernah memberikan keputusan, hukuman kepada orang yang mencuri buah yang mana buah tersebut masih menggantung, belum dipanen dan belum dikumpulkan di tempat penjemuran buah. Bil haddi wa ghorromahu marrotain, dengan barakah hukum bisa ditegakkan padanya hukuman had, dan juga didenda dua kali lipat. Wal jarinu maudhi'u tajfi fit tamri. Dan al jarin adalah tempat penjemuran buah. Terutama ini adalah at-tamri, buah kurma. Barakallahu. Ketika ada orang yang mencuri buah yang masih belum dipanen, boleh untuknya itu barakallahu fikum ditakzir, dipukul, dicambuk. Ya, dan kalau memang perlu barakallahu fikum itu dipotong tangan kalau memang dia mencuri pada tempat penyimpanan, dan boleh didenda dua kali lipat. Ar-rabi' yang keempat, ma yata'allaqu taqyidul iradah kal habsi wan nafyi. Sesuatu yang berkaitan dengan niat, keinginan yang terselubung. Kalau ada orang yang memiliki ya niat-niat yang jelek ya, atau terselubung makar, maka bisa dilakukan takzirnya berupa al-hibsu, ya ditahan penjara, wan nafyi, atau bisa diusir dengan cara mengusirnya. Barakallahu fiik. Al-khamis yang kelima, ma yata'allaqu bil ma'nawiyat. Sesuatu yang berkaitan dengan perkara yang maknawi. Ka'ila min nufus bit taubih waz zajr. Seperti menyakiti orang tersebut dikarenakan kejahatannya, ya mungkin dengan cara dijemur, ya dihukum yang mungkin membuat capek, bitaubih wazajir, dan juga bisa dilakukan dengan taubih mencelanya, ya, dan mengumumkan kejelekannya. Barakallahu fiik. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah anwa'ul uqubat at-ta'ziriyah, macam-macam hukuman takzir. Ada kalanya dicambuk ya, bahkan bisa dibunuh, walaupun itu tidak sampai melakukan perbuatan yang menjurus kepada wajibnya hukuman had. Namun kalau penguasa memandang pentingnya untuk dibunuh, ya sudah dibunuh. Kemudian ada yang berkaitan dengan harta, dengan cara merusak barang-barang yang memang harus dirusak. Barakallahu fikum. Dan lain-lain. Inilah akhir dari pembahasan kita, kajian kita yang online ini. Barakallahu fikum. Insyaallah untuk pertemuan berikutnya ya, masuk pada al-babu sabi' bab yang ketujuh. Wallahu ta'ala bisawab, naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ahadakum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.